Halo, saya Rena Movis, mengucapkan selamat menempuh hidup baru buat Mbak Cita dan Mas Angga. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, berbahagia selalu dan sampai maut yang memisahkan. Cuma di belum makan ya. Oke, satu malam Agustus sudah berlalu.